ucapkan jangan pergi saat ku datang kembali, tapi luka ini telah membeku tak mencari. Tahukah kamu semalam tadi aku menangis mengingatmu, mengenangmu. Mungkin hati sadari aku takkan pernah terganti. Kau ingin tinggalkan dia dan menyandingku kembali. Ini takkan adil untukku ataupun dirinya. Semalam tadi aku menangis mengingatmu, mengenangmu. Mungkin hati